Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ayuhal aba wal ummahat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaAllah, ya, tentunya berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata, kemudahan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka upaya menjaga iman, ya, menjaga keimanan kita agar senantiasa barakallahu fikum terus istiqamah, terus memperkuat, terus bersemangat di atas Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ayuhal aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada kita. Dan tidak pernah bosan-bosan kami mengingatkan di antara cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan menjaga iman ini, merawat iman ini. Dan salah satu caranya adalah dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini ibarat tanaman, ya, yang apabila dia tidak disirami, diberi pupuk, maka tentunya tanaman ini akan kering, akan layu, dan bahkan bisa mati. Demikian pula hati, barakallahu fikum, hati ini butuh akan, ya, siraman daripada syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari ilmu, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, dan ya, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari para salaf, yang ini merupakan siraman dan pupuk kita untuk hati kita, barakallahu fikum. Maka tidak akan kita temukan, ya, tambahnya iman, kuatnya iman, kokohnya iman dengan sering berada di pasar-pasar, dengan sering berada di pusat-pusat perbelanjaan, dengan sering berada di tempat-tempat perniagaan kita, ya, dengan tanpa kita memperdulikan tempat-tempat belajar, tempat-tempat menuntut ilmu. Kita seolah-olah sudah merasa bahwasanya saya sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, Sudah pasti saya mati nanti di atas Al-Quran dan Sunnah. Saya sudah pasti dijamin akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Padahal justru sebaliknya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ada rezeki. Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ada rezeki kita. Ya, yang tidak akan dikurangi oleh Allah dan tidak akan dilebihkan oleh Allah apapun dan bagaimanapun cara kita. Baik kita melakukannya dengan cara ataupun jalan yang halal, apalagi kita melakukannya dengan cara yang haram, maka segitulah rezeki kita. Ya, barakallahu fikum, tidak akan berkurang. Ya, dan ini sudah dipastikan, sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun justru yang belum dijamin, yang tidak ada beritanya tentang penjaminan tentang keadaan nanti kita dalam akhir kehidupan kita. Apakah kita masih, ya, matinya kita, wafatnya kita, kita tutup akhir kehidupan kita masih di atas Al-Quran dan Sunnah, atau justru sebaliknya kita justru keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, baik kita keluar menjadi ahlul ma'asyah, atau bahkan kita keluar menjadi ahlul bid'ah, atau bahkan kita keluar menjadi orang-orang kafir. Nas'alullah salama wal'afiyah. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ayuhal aba wal ummahat, maka inilah jalan kita, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain meyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan yang paling penting dan tidak kalah penting, barakallahu fikum, adalah mensyukurinya dengan, ya, anggota tubuh yang bergerak, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu menguatkan ibadah itu, membenarkan ibadah itu, adalah dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai, ya, aktivitas menuntut ilmu itu, ya, bukan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, atau bahkan menjadi bagian pelengkap hidup kita saja. Ini sungguh, ya, niat ataupun ungkapan ataupun bahkan perbuatan yang salah. Ya. Maka ingat saja. Ya. Ingat saja bahwasanya rezeki sudah dijamin, jelas sudah. Ya. Seberapapun usaha kita, segitu rezeki kita. Tapi ingat, yang belum dijamin adalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Itu. Sehingga dengan motivasi ini, ya, akal sehat ini akan bekerja. Hati yang menyimpan fitrah ini akan mulai menyinari hati kita, sehingga kita faham, sehingga kita berpikir dengan akal sehat. Ya, dalam mengambil langkah, barakallahu fikum, dalam kehidupan ini, kita akan tahu mana yang lebih utama untuk kita amalkan dan mana yang tidak perlu ataupun menjadi, ya, sampingan, menjadi pelengkap dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberkahi kehidupan kita, menjaga iman kita, menjaga takwa kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, ayuhal aba wal ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema, ya, yang kita beri judul ketika ekspektasi tak sesuai dengan realita. Ya, barakallahu fikum. Nah, perlu diketahui, ya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tema kita kali ini ada kaitannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini, ya, adalah ujian. Ya. Adalah ujian bagi hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ayuhal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum, Naam. Ya. Kita akan faham. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam keadaan nikmat. Ingat, nikmat itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah sering Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal yang tidak kita sedangi berupa musibah. Barakallahu fikum. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia ini, ya, sebagai ujian, ya, sebagai pembuktian atas diri seorang hamba, ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Untuk menguji kalian atas dasar apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dalam menyikapi ujian tersebut. Ya, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang paling baik, ya, sikapnya, reaksinya, ya, sehingga berbuah amalan dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling baik amalannya? Barakallahu fikum. Naam. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Ya, terlebih lagi kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi ayat itu berlaku secara umum kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni baik kaum muslimin, kaum mukminin maupun orang-orang kafir tetap akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian tersebut berupa nikmat maupun berupa musibah, selama dia masih hidup di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan semua akan mendapatkan giliran ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi jangan dirasa, wah, oh, kayaknya orang-orang kafir enggak mendapat ujian, Ustaz. Kata siapa? Ujiannya mereka lah mungkin hari ini dengan mata kepala kita melihat kenikmatan. Allah uji mereka dengan Allah berikan surga ini, apa, dunia ini seperti surga bagi mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Namun tidak kalah sering kaum muslimin, kaum mukminin Allah uji mereka dengan kesusahan. Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi mereka. Dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian, barakallahu fikum, yang paling baik dalam menyikapi, ya, barakallahu fikum, ujian tersebut. Nah. Terlebih khusus kaum mukminin, Allah firmankan secara khusus dalam surat Al-Ankabut di ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan, ya, begitu saja tatkala mereka telah berikrar, tatkala telah mereka telah mengaku, mengumumkan pengikraran mereka bahwasanya aku beriman kepadamu ya Allah. Ya. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah. Ya. Ini sebuah pertanyaan, ya, dalam bentuk pengingkaran. Ya. Bahwasanya jawabannya apa? Pasti, tentu kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian kalian tentu lebih berat. Ya. Ini konsekuensi keimanan, konsekuensi seorang hamba mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia harus siap untuk diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Apa tujuannya ujian tersebut? Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim" فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengetahui orang-orang yang mana yang jujur tatkala menghadapi ujian. Ya, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui dan pasti tahu mana orang-orang yang berdusta, ya, dalam menghadapi ujian tersebut. Ya. Bagaimana sikap mereka? Khususnya orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini, bukan kita orang yang pertama. Bukan kita orang yang pertama mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Maka ada di antara mereka yang jujur, ya, yang betul-betul barakallahu fikum menghadapinya dengan amalan saleh, menghadapi ujian tersebut dengan beramal saleh. Dan juga ada di antara mereka yang menghadapi ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan amalan taleh, dengan amalan yang jelek, barakallahu fikum. Maka kita ini justru sangat berbahagia. Kenapa? Sudah ada teladan, sudah ada contoh bagi kita, sudah ada pengingat bagi kita. Allah uji kita nih, kita mau yang seperti apa nih? Mau menghadapinya dengan apa ini? Menghadapinya dengan ketaatan, akan Allah berikan keselamatan. Seperti contoh umat-umat terdahulu. Atau kita mau menghadapi ujian tersebut dengan kejelekan, dengan amalan jelek, ya, barakallahu fikum, maka juga sudah ada contohnya. Dari umat-umat terdahulu bagaimana Allah adab, bagaimana Allah hancurkan mereka, barakallahu fikum. Dan Allah beri nikmat kepada hamba-hamba yang menyikapi ujian tersebut justru dengan tambah ketaatannya kepada Allah, tambah semangatnya dalam beramal saleh. Ya, Allah berikan kenikmatan dan bahkan Allah siapkan syurga bagi mereka, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah di antara dalil-dalil yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai pengingat bagi kita tatkala menghadapi musibah, bahwasanya memang musibah ataupun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini merupakan ujian. Maka kita apakah termasuk orang yang amanah ataupun seorang yang jujur dalam menghadapi ujian tersebut, ataukah kita termasuk orang-orang yang lari, menghindar, yakni ya barakallahu fikum, beralih kepada amalan-amalan kejelekan dan melemahkan iman-iman kita sendiri, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentu kita sadari hidup ini adalah ujian. Ya, hidup ini adalah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala memang persiapkan, dan ujian tentunya dari kita berbeda-beda. Namun perlu diketahui, dan ini penting juga, barakallahu fikum, terkadang kita sadar hidup kita ini hidup kita ini penuh dengan ujian, dan kita tahu ini musibah, ini ujian. Tatkala ujian itu ataupun musibah itu Allah berikan dalam keadaan mendadak dan selesai, berakhir, cepat berakhir. Ya, nah, kita sadar ini biasanya cepat. Kalau kita bahasakan, gampang untuk move on, gampang untuk bangkit kembali daripada ujian ini. Apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum, ketika kita ditinggal, ya, oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita meninggal dunia. Ya, mudah bagi kita untuk meyakini apa? Ya, mudah bagi kita untuk cepat segera move on, segera bangkit, yakin bosnya. Ya, namanya orang pasti akan meninggal dunia. Ya, semua kita akan meninggal dunia. Sekarang orang tua saya mendahului kita. Itu kan penyemangatnya. Ya. Kemudian selesai sudah. Karena sudah orang tua sudah enggak ada lagi, sudah tidak terlihat lagi, sudah melanjutkan aktivitas kembali. Gampang untuk move on, gampang untuk barakallahu fikum, apa? Gampang untuk bangkit. Sama halnya juga seperti kita kehilangan anak-anak kita misalnya. Gampang untuk bangkit. Kenapa? Karena kita yakin ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapanpun Allah akan ambil, ya Allah akan mengambilnya. Ya, gampang. Dan kita sepertinya lebih cepat mudah mengingat, oh ini ujian dari Allah. Lebih mudah untuk bersabar, lebih mudah untuk ikhlas. Ya, barakallahu fikum. Lebih mudah untuk menerima ujian yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, namun ketahuilah. Ketahuilah ayuhal aba wal ummahat, ada ujian yang terkadang samar dalam hati kita, yang terkadang membuat kita tidak sabar, tidak ikhlas, lupa bahwasanya ini bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ujian dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Yaitu apa? Ketika ekspektasi tak sesuai dengan realita. Apa itu ekspektasi? Harapan yang tinggi, cita-cita yang besar, yang dia usahakan, yang dia sudah perjuangkan. Ya, ini namanya ekspektasi. Jadi dia sudah bayangkan, barakallahu fikum, kalau saya melakukan ini, ya, nanti buah hasilnya akan seperti ini. Dan dia tempuh caranya itu. Ya. Dia tempuh cara itu. Ya, barakallahu fikum, dia tempuh, dia usahakan, karena di gambarannya, ekspektasinya, gambarannya pasti saya akan apa? Mendapatkan ini. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, dia sudah berusaha sampai pada ujungnya, hasilnya rupanya tak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan realita apa yang menjadi ekspektasinya selama ini, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapannya yang tinggi, yang dia usahakan, yang dia perjuangkan, barakallahu fikum. Dan apa? Dan harus dihadapi sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Bayangkan, realitanya yang seperti ini. Tidak sebagaimana yang kau bayangkan, tidak sebagaimana yang telah engkau usahakan, tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ya. Kalau tadi kan, meninggal orang tua, meninggal anak, selesai sudah. Kita bisa gampang untuk bangkit, karena sudah selesai momennya, peristiwanya, ya, kejadiannya, kita ditinggal orang tua, sudah selesai. Kita bangkit lagi, menjalani kehidupan lagi. Musibahnya selesai. Ada akhirnya. Tapi ini barakallahu fikum, musibah itu terkadang yang tak sesuai dengan ekspektasi kita, terus kita hadapi. Itulah realita, kenyataan yang harus kita hadapi, mungkin sampai kematian kita, barakallahu fikum. Terkadang kita tidak sadar, ataupun terkadang kita tidak sabar, sehingga kita tidak mampu untuk move on, kita tidak mampu untuk bangkit dari ujian dan musibah tersebut, barakallahu fikum. Nah, dan ini sudah Allah isyaratkan, barakallahu fikum, dalam firman-Nya dalam surat An-Najm di ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala katakan, am lil insani ma tamanna, kata Allah Subhanahu wa taala, atau apakah manusia, yakni mereka akan mengira bahwasanya mereka akan mendapatkan segala apa yang dicita-citakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu akan merasa mengira semua yang dicita-citakan, semua ekspektasinya, harapannya, cita-citanya akan mudah dia dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak semuanya. Tentu ini jawabannya. Ya, tidak semuanya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Tidak semua ekspektasi kita akan menjadi realita, akan menjadi kenyataan, akan bisa kita gapai, akan bisa kita raih. Allah sendiri yang mengatakan. Bayangkan kalau kita tidak menemukan ayat ini. Ya. Ini suatu penguat bagi kita. Bahwasanya memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menakdirkan, Allah sudah menetapkan bahwasanya tidak semua cita-cita kita, tidak semua harapan kita, tidak semua ekspektasi kita itu menjadi kenyataan, terkabulkan, menjadi realita yang indah, yang sesuai dengan apa yang kita dambakan. Tidak semua. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini pernah terjadi dan sering terjadi tentunya. Kita ambil contoh saja kisah, ya, barakallahu fikum, tatkala ekspektasi kaum muslimin sebelum terjadinya perang Badar, ya, ekspektasi kaum muslimin ketika itu, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam sendiri beserta para sahabatnya Muhajirin dan Ansar, ya, ekspektasi mereka, harapan mereka, cita-cita mereka akan mencegat, mampu mengambil barang dagangan Abu Sufyan dan rombongannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ekspektasinya. Sehingga mereka menyusun rencana dengan matang bagaimana caranya bisa mencegat rombongan dagang Abu Sufyan ini, agar kita bisa mengambil harta mereka. Ingat sekali lagi, ya, bukan berarti kaum muslimin ini begal, bukan. Mereka hanya ingin mengambil hak mereka. Mereka ini kan orang yang terusir dari negeri mereka sendiri. Yang sudah terampas harta-harta mereka di negeri mereka sendiri. Ya. Dan ini suatu hal yang wajar dan pantas. Mereka ingin merebut kembali harta-harta mereka. Melalui rombongan dagang Abu Sufyan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Maka siasat demi siasat. Ya. Usaha demi usaha telah diatur oleh Rasul alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Ekspektasinya apa? Dapat barang dagangannya Abu Sufyan. Ini cita-citanya, ini harapannya. Ya. Namun realitanya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, barang-barang itu tak kunjung mereka dapati, justru ujian terbesar Allah datangkan, Allah hadirkan untuk kaum muslimin ketika itu, yaitu apa? Ribuan musyrikin Makkah siap untuk menghancurkan kaum muslimin dalam perang Badar. Ya. Siap menghancurkan kaum muslimin dalam perang Badar. Ingat, perang Badar ini bukan perang yang memang direncanakan, bukan. Ya. Bukan yang direncanakan seperti perang-perang yang lainnya, tapi ini perang yang memang enggak nyangka kalau akan jadi perang. Niat hati cuma ingin ngambil, ya, barang, ya, dari rombongan dagang Abu Sufyan, tapi rupanya realitanya, faktanya yang terjadi, justru harus terjadinya peperangan yang fenomenal, yang sangat besar ini, barakallahu fikum, yang ditulis oleh sejarah, baik dari ulama kaum muslimin, maupun orang-orang kafir, juga menulis sejarah ini, barakallahu fikum. Nah, ekspektasi yang tak sesuai dengan realita. Ini bagian daripada ujian. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Abu Sufyan ketika itu sudah mengetahui ada gelagat-gelagat, ada aroma-aroma pencegatan dari kaum muslimin terhadap, ya, mereka dan barang dagangannya. Sehingga ketika itu Abu Sufyan mengutus utusan untuk melaporkan kepada Abu Jahal dan teman-temannya untuk membantunya. Barakallahu fikum. Namun reaksi yang diterima oleh Abu Jahal justru di luar barakallahu fikum, di luar dugaannya Abu Sufyan. Maksudnya paling membantu mungkin berapa pasukan lah yang datang untuk membantu ketika itu. Tapi apa? Semua pasukan dia bawa oleh Abu Jahal. Ya, ribuan pasukan dan persenjataan yang kuat ketika itu. Khusus untuk menghancurkan, tujuannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, lalu apa yang terjadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah? Apakah Rasulullah dan para sahabatnya lari dari kenyataan ini? Lari dari realita ini? Lari dari ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita ini? Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam pun melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Yang harus kita fokuskan di sini adalah, ya, khususnya orang-orang Ansar terhadap realita ini, terhadap kenyataan ini. Bayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka enggak ada urusan sama orang-orang Mekah. Enggak ada urusan permusuhan dengan orang-orang Mekah. Ya, enggak ada barakallahu fikum, na'am, harta mereka dirampas oleh orang-orang Mekah, enggak ada. Kalau orang-orang Muhajirin mungkin jelas. Mereka lebih bersemangat karena mereka punya kisah di balik itu. Ya. Punya apa? Punya latar belakang yang mendalam. Mereka terusir dari negeri mereka sendiri. Mereka dirampas hartanya oleh kaum musyrikin, oleh saudara-saudara mereka sendiri. Ya, barakallah. Tapi orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, sama sekali enggak ngerti, enggak faham siapa ini barakallahu fikum, bukan saudara mereka, bukan keluarga mereka, mereka tidak pernah punya hubungan apa-apa dengan orang-orang Mekah, tidak punya masalah apa-apa dengan orang Mekah, tapi harus dihadapkan dengan realita ini barakallahu fikum. Ya. Nah, yang menjadi pelajaran penting, apa sikap orang-orang Ansar tatkala dihadapkan dengan realita ini barakallahu fikum. Maka kami bacakan, ya, barakallahu fikum, bagaimana statement dari kalangan Ansar, barakallahu fikum, tatkala, ya, Rasul alaihi salatu wasalam menghadapkan mereka dengan realita ini. Rupanya kita harus berperang. Kita kira kita akan mendapatkan harta yang banyak. Harta untuk diri kita tanpa harus berperang. Ya. Kita cuma memiliki 300-an pasukan. Dengan peralatan seadanya. Tapi realitanya, Allah uji kita. Allah uji kita dengan perang yang begitu mengerikan. Perang Badar. Yang secara akal manusia, secara hitungan matematika, kita pasti hancur dan kalah. Ribuan pasukan. Dengan peralatan senjata yang begitu lengkap, yang begitu kuat. Ya, harus berhadapan dengan 300-an pasukan dengan perlengkapan persenjataan ala kadarnya. Perang yang tidak diharapkan sebenarnya. Perang yang bukan menjadi ekspektasi mereka. Ya. Nah, tapi itulah realitanya. Itulah kenyataannya. Maka bagaimana sikap ya, orang-orang Ansar ketika dihadapkan ya, dengan barakallahu fikum pilihan ini. Ya. Ingat, bayangkan terlebih dahulu mereka ini gak ada urusan ya. Gak ada masalah sama orang-orang Mekah ini, gak punya masalah. Mungkin kenal pun enggak. Tapi harus ditawarkan mau terlibat ataukah tidak. Ya, barakallahu fikum. Dengan realita ini. Ya. Maka kami bacakan statementnya salah seorang Ansar yang mewakili kaumnya dari kalangan Ansar. Beliau adalah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka bangkitlah Sa'ad bin Mu'ad. Setelah mendengarkan ya, reaksi ataupun pendapat dari kalangan muhajirin, mereka berangkat hadapi ya Rasulullah. Ini realitanya. Kita berangkat, kita hadapi mereka. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya wajarlah karena orang-orang muhajirin, mereka punya masalah dengan orang-orang Mekah. Ya. Nah, tapi orang-orang Ansar bagaimana? Maka simak kata demi kata yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alayha alla tansuraka illa fi diyarihim. Wahai Rasulullah, sepertinya engkau khawatir ya kalau-kalau kami orang-orang Ansar hanya ya menolongmu, hanya memandang bahwasanya kami akan membantumu, ya menolongmu, barakallahu fikum, kalau itu terjadi di daerah-daerah kami. Ataupun dengan bahasa jelasnya, ya barakallahu fikum, bahwa kaum Ansar memandang yang berhak atas ya, mereka, ya barakallahu fikum, untuk tidak membelamu, kecuali di negeri-negeri mereka sendiri. Bisa difahami maknanya? Ya, kata Sa'ad bin Mu'ad, kita mudahkan bahasanya, kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, sepertinya engkau khawatir ya, kalau-kalau orang-orang Ansar ini ya akan meninggalkanmu, enggak akan mau menemanimu menghadapi orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrikin Mekah itu, kecuali orang-orang musyrikin Mekah itu datang ke Madinah, ya melakukan perusakan di Madinah, maka ini kampung kami, ibadah kami, baru kamu bela. Tapi kalau itu datangnya di Badar, ya barakallahu fikum, dan kami enggak ada punya masalah sama mereka, sepertinya ya khawatir bahwasanya kami enggak akan membelamu, kami akan diam saja, kami tidak akan ikut serta bersamamu. Nah, ini maksudnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika statement barakallahu fikum na'am karam muhajirin, ya beliau belum bersikap, belum memutuskan. Ya, makanya bangkitlah Sa'ad bin Mu'ad untuk menegaskan kembali. Artinya apa? Sebenarnya dengan statementnya muhajirin, ya kaum Ansar sudah siap ikut, manut. Tapi kok Rasulullah belum memberikan aba-aba, belum memberikan keputusan. Maka bangkitlah Sa'ad bin Mu'ad mewakili kalangan Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'ad melanjutkan statementnya, ucapannya, ya barakallahu fikum, wa inni aqul anil Ansar, sesungguhnya aku akan katakan sebagai perwakilan Ansar, wahai Rasulullah, wa ajibu anhu, dan aku sampaikan jawaban mereka orang-orang Ansar. Fad'an haitsu syi'ta ya Rasulullah, bawalah kami ke manapun engkau mau. Wasil habla man syi'ta, dan sambunglah hubungan kami dengan siapapun yang engkau mau. Waqta' habla man syi'ta, dan putuskanlah hubungan kami dengan siapapun yang engkau mau. Wa khudh min amwalina ma syi'ta, dan ambillah harta kami sesuai dengan yang engkau inginkan ya Rasulullah. wa atina minha ma syi'ta, dan biarkanlah, berikanlah harta kami sesuai dengan yang engkau mau wahai Rasulullah. Wa ma akhadhta man kana wa ma akhadhta minna kana ahabba ilaina mimma tarakt, ya, dan harta yang engkau ambil wahai Rasul itu lebih kami cintai daripada harta yang tidak engkau ambil dari kami. Ya, barakallahu fikum. Wa ma amarta fihi min amrin fa amruna fihi tabaun la li amrik. Segala yang engkau perintahkan wahai Rasulullah, tugas kami hanyalah mengikutimu. Ya, barakallahu fikum. Ini statement pembuka. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ingin mempresentasikan bagaimana orang-orang Ansar menyikapi realita ini. Yeah. Menyikapi, barakallahu fikum, fakta kenyataan di hadapan mata mereka. Yeah. Jadi mempresentasikan orang-orang Ansar ini. Bahwasanya kami ini memberikan seluruh hidup kami untukmu, wahai Rasul. Engkau mau menghubungkan silaturahmi kami dengan siapapun yang engkau mau, silahkan. Engkau putuskan, silahkan. Engkau ambil harta kami tinggal, silahkan. Engkau tidak ambil, silahkan. Tapi justru kami lebih senang apabila harta kami diambil daripada yang engkau tidak ambil. Masya Allah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, fawallahi, maka demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'ad, la'in syurta bina hatta tablughal baraka minal ghamdan, demi Allah wahai Rasul alaihi salatu wasalam, jika engkau ajak kami, ya, bawa kami terus berjalan sampai ke ujung daerah yang bernama Al-Barq minal Ghamdan, ya, ini daerah daratan yang paling hujung sudah, yang di depannya lautan, jalan buntu maksudnya, ya, kalau engkau bawa kami ke daerah Al-Barq minal Ghamdan, ya, yakni jalan yang sudah buntu, barakallahu fikum, yang di depannya lautan, ya, yakni apabila dikejar musuh sudah buntu ini, ya, barakallahu fikum, ya, maka kata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, lanasiranna ma'ak, ya, niscaya kami akan berangkat bersamamu, ya, ke sana. Jadi kalau seandainya Rasul membawa mereka ke jalan yang tidak akan selamat, jalan buntu, kami bukan lari, melarikan diri. Kami ikut bersamamu kemanapun engkau bawa ya Rasul. Bahkan kata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, wala in ista'arakta bina hadal bahar fakhudtahu, ya. Dan demi Allah wahai Rasulullah, kalau saja seandainya, ya, barakallahu fikum, ya, engkau hadapkan kami, ya, ke laut ini, kan tadi sudah di ujung, ini laut nih, ya, barakallahu fikum, ya, jadi kalau digambarkan ikhwan fillah rahimakumullah, seolah-olah digambarkan sudah terjebak, ini musuh, seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, dikejar oleh Fir'aun, ya, barakallahu fikum, sudah terpojok, belakangnya sudah lautan nih, hadapan mereka sudah Fir'aun, bahkan Fir'aun mengepung mereka seperti huruf U. Jadi mau lari ke kanan enggak bisa, ke kiri enggak bisa, apalagi ke depan. Belakang lautan. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah, kalau seandainya engkau balikkan badan kami, hadapkan kami ke lautan itu, ya, kata Sa'ad bin Mu'ad, dan engkau masuk ke lautan itu, kata Sa'ad bin Mu'ad, lanakhudannahum ma'ak, niscaya kami juga akan ikut masuk ke lautan itu bersamamu wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah statement yang barakallahu fikum, yang bukan hanya sekedar keluar daripada lisannya Sa'ad bin Mu'ad, bukan hanya sekedar barakallahu fikum, na'am, provokasi kepada kaum Ansar, bukan hanya sekedar orasi-orasi yang membangkitkan sebagaimana demonstrasi, bukan, tapi ini statement yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, karena antara mereka dengan Rasul terikat sebuah ukhuwah, sebuah persaudaraan al-imaniyah, persaudaraan keimanan yang tidak akan mampu memisahkan mereka, memisahkan persaudaraan mereka dengan berbagai macam ujian, cobaan yang dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah persaudaraan yang sebenarnya. Mengalahkan persaudaraan nasab, sedarah, sekandung apabila tidak di atas iman. Barakallahu fikum. Orang-orang Ansar tidak akan rela melihat saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin harus berjuang sendiri. Dengan bahasa lain, libatkan kami ya Rasul dalam realita ini, dalam kenyataan ini. Kami siap berperang bersamamu, siap suka duka bersamamu, siap tumpah darah bersamamu, walaupun kematian, walaupun kematian, ya, yang harus kami hadapkan. Barakallahu fikum. Yang penting itu bersamamu wahai Rasul alaihi salatu wasalam, di atas agamamu, di atas perjuangan bersamamu, di atas ukhuwah bersamamu, di atas at-ta'awun 'alal birri wat taqwa bersamamu wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, maka dengan statement ini ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tersenyumlah Rasul alaihi salatu wasalam, bahagialah Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan Rasul alaihi wasalam dengan reaksi semangatnya beliau mengatakan, sayru wa abshiru fa wallahi laka'anni anzura ila madari'il qaum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bergembiralah wahai kalian, bangkitlah, majulah demi Allah. Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, seakan-akan aku melihat tempat-tempat, lubang-lubang kematian mereka di sana. Masya Allah. Ya. Ini tatkala dalam sebuah musyawarah yang penuh dengan barakallahu fikum, ya, semangat, ya, penuh dengan barakallahu fikum kekuatan iman, penuh dengan barakallahu fikum harapan dan harapan, dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak mau menyambut realita ini barakallahu fikum. Apakah mereka lari dari realita ini? Apakah mereka tidak mau bersabar dengan realita ini? Apakah mereka tidak ikhlas dengan realita ini? Tidak. Mereka siap barakallahu fikum menghadapi realita ini, ya, dengan kokoh istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, demikianlah terkadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Allah sendiri yang mengatakan amlil insan ma tamanna, apakah mereka manusia ataukah mereka manusia mengira bahwa semua cita-cita akan mereka bisa raih. Ya, barakallahu fikum. Maka hari ini apa contoh konkretnya dalam realita kehidupan kita hari ini? Ya, barakallahu fikum. Kalau tadi kita gambarkan bagaimana Rasul dan para sahabat juga mengalami hal ini, mengalami ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak yang kami pribadi saksikan, ya, barakallahu fikum, dari saudara-saudara kita kaum muslimin dalam menghadapi ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Apa contohnya? Contohnya sebuah keluarga, ya, yang begitu mendambakan memiliki seorang anak, ya, yang mereka sudah susun ini perencanaan-perencanaan demi mendapatkan anak tersebut, demi dikaruniakan anak tersebut. Mereka berdua berbicara sampai berangan-angan, bercita-cita. Dan cita-cita ini bukan hanya sekedar omongan, tapi dipersiapkan betul. Dipersiapkan dari tes kesehatan mereka berdua, ya, bahwasanya mereka dua insya Allah tidak mandul misalnya. Kemudian mereka mempersiapkan diri, barakallahu, nanti kalau anak kita laki-laki, kita beri nama Abdullah. Kalau anak kita perempuan, kita beri nama Aisyah misalnya. Barakallahu. Nanti sekolahnya di sini, ya, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini misalnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kemudian nanti dia harus jadi dokter nih. Ya. Apalagi kedua orang tuanya seorang dokter misalnya. Nanti saya akan ajari dia bagaimana cara ini dan itu. Masya Allah. Ekspektasinya apa? Anakku nanti besar akan menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dia akan menjadi dokter. Dan dia berusaha. Mengusahakan akan hal itu. cari uang, cari barakallahu fikum, na'am, penghasilan untuk menguatkan ekonominya misalnya, barakallahu fikum. Namun realitanya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, Allah memang hadirkan anak itu di tengah keluarga mereka, namun qattarallahu ma syaa fa'al, anak itu lahir dalam keadaan cacat. Dan cacatnya ini subhanallah, ya, kalau antum tahu penyakit Down syndrome, tahu ya, penyakit Down syndrome, penyakit yang IQ anak itu enggak akan jadi dewasa, ya, akan seperti anak-anak terus sampai besar, sampai dia tua seperti anak-anak terus, yang wajahnya sama semua itu, ya, yang wajahnya sama di seluruh dunia wajahnya seperti itu, ras mongoloid. Subhanallah. Bayangkan ikhwani fiddin rahimahumullah, tiba-tiba pupus sudah ekspektasi yang pernah dia bayangkan terhadap sang anak agar menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Allah takdirkan realitanya, Allah hadirkan anak dalam keadaan cacat seperti itu. Dan ingat, ini ujian bukan yang sifatnya selesai, sudah berakhir seperti kematian tadi, tidak. Tapi dia harus mengarungi ujian ini mungkin sampai akhir hayatnya. Dia harus mendidik anak itu, membesarkan anak itu, bahkan terus menjaga dan merawat anak itu, bahkan sampai di hari tuanya. Dia harus, apabila anak itu belum meninggal dunia, dia harus merawat anak itu karena IQ-nya seperti anak kecil. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah. Harapan dia anak itu akan berguna, berbakti kepada orang tua, ya, mengurusiku nanti di waktu tua, ini ekspektasinya. Tapi realitanya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, justru anak itu, justru dia yang akan harus mengurus anak itu sepanjang umurnya. Sepanjang umurnya. Sepanjang hidupnya. Bahkan ikhwani fiddin rahimakumullah, mungkin timbul bisikan-bisikan, ingin aku suntik mati saja anak ini. Karena anak ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak menghasilkan apa-apa untukku. Bayangkan bisikan-bisikan itu terus meneror dirinya. Terus membayang-bayangi hidupnya, barakallahu fikum. Ingin rasanya kalau lagi jalan tiba-tiba, barakallahu fikum, aku dorong saja dia biar tertabrak. Ya. Karena begitu lelah, begitu letih, begitu capek menjaga anak seperti itu. Bayangkan, dia sudah dibekali dengan ekspektasi yang luar biasa. Dia sudah dibekali dengan ekspektasi, harapan, cita-cita yang luar biasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dengan realita yang luar biasa pula. Bagaimana kesedihan tatkala melihat pertama kali, mohon maaf Pak, Ibu, rupanya anaknya Bapak dan Ibu terkena Down syndrome. Dan ini gak bisa disembuhkan, ikhwan. Ini gak bisa disembuhkan. Ya, barakallahu. Artinya gak bisa dinormalkan menjadi orang yang memiliki IQ yang kembali normal. Gak bisa. Seperti itulah seumur hidupnya. Barakallahu fikum. Maka sungguh sangat luar biasa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tatkala menghadapi realita yang seperti ini, mereka bersabar. Mereka bersabar. Mereka tetap setia. Mereka tetap terus menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka tetap kenal, tahu ini adalah ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka hadapi dengan kesabaran. Mereka hadapi dengan keikhlasan. Walaupun tidak memberikan dunia untuknya, tapi Allah yang mempersaksikan bagaimana dia harus menghadapi itu semua. Kesal, marah, wajar, itu normal karena dia manusia biasa. Tapi itu semua dilawan karena mengingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar, pahala bagi mereka, ya, tanpa adanya batas. Mereka terus memegang janji itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala mereka mendapatkan kondisi yang seperti ini, realita yang seperti ini, mereka hadapi. Ya, mereka yakin ini ujian dari Allah yang di dalamnya terdapat janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Dihadapi dengan sabar, hadapi dengan ikhlas. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, contoh yang seperti ini, kami mohon maaf apabila ada di antara antunna, para ummahat maupun antum para ikhwah yang memiliki kondisi yang seperti ini, bukan maksud hati, na'am barakallahu fikum, mengorek luka, tapi ini sebagai penguat, justru kami belajar dari mereka ini yang begitu kuat kesabarannya, yang begitu kokoh ketegarannya dalam menghadapi masalah ini. Mungkin kalau yang seperti itu lahir dari keluarga kami, mungkin kami tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan lebih dari itu, kami mendoakan, kami berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar antum sekalian mendapatkan balasan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, berupa syurganya Allah tabaraka wa ta'ala, wa ziyadah, dan tambahan nikmat, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kesabaran tersebut dan keikhlasan tersebut yang engkau hadapi sampai akhir hayatmu, barakallahu fik. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang terkadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita, barakallahu fikum, yang harus kita hadapi, bahkan kita hadapi seumur hidup kita, barakallahu fikum. Maka yakinlah ini termasuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, yang harus kita pegang, bahwa seberat ujian apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yakinlah Allah menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam keadaan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tidak mungkin. Allah akan menguji kita dengan hal yang pasti kita bisa lewati kalau kita mau. Dan juga jangan lupa yakin bahwasanya di balik ujian tersebut akan adanya pengguguran dosa-dosa. Akan adanya barakallahu fikum, na'am, keberkahan. Akan adanya na'am, tempat yang terbaik yang telah Allah persiapkan nanti di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ka ikhwani fiddin rahimahumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang memiliki kesabaran yang kuat, keteguhan yang besar, ya, dan kekuatan iman yang kokoh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga termasuk, ya, menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dan mendapatkan tempat yang terbaik di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di syurganya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.